بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طيب، terakhir kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang syarikah dari kitab Al-Bahiyah Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Apa itu syarikah? Perserikatan. Bahasa Indonesianya perserikatan. Sama syarikah, berserikat. Bahasa Arabnya syarikah. Al-Nas syuraka'u fi thalath. Apa saja? Fil ma'i, wal nar wal kala. Min hadith man? Hadith siapa? Abi Hidash. أبي خداش عن بعض أصحاب صحابتنا yaitu صحابت yang مبهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Apakah مبهم صحابت berpengaruh? Tidak berpengaruh. Kenapa? لأن الصحابة كلهم عدول. الناس شركوا في الثلاث الماء والكلاء والنار والحديث دي حسن قال الشيخ الألباني رحمه الله دي صحيح قال الشيخ الألباني أبو خداش dikatakan oleh Imam Syaukani لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Berarti dia termasuk dari tabi'i. Karena tabi'i bertemu dengan sahabat. An Abi Khidash an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dikatakan Imam Syaukani bahwa Abu Khidash lam yudrik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hajar rahmatullahi taala alaihi. الناس شركاء في الثلاث في الماء والنار والكلى. طيب إذا تشاجر المستحقون للماء كيف يصنع؟ Apa yang kita perbuat apabila ada perselisihan tentang air? Maka yang lebih dekat, lebih tinggi atau lebih dekat dengan sumber air. Nah, apa dalilnya? Abdullah bin Zubair tentang Zubair ibnu Awam. Zubair ibnu Awam ketika bersengketa dengan rajulun min Ansar. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iski ya Zubair. Kemudian iski ya Zubair, kemudian itu tumarsil ila jarik. Kemudian alirkanlah kepada jarik, kepada tetanggamu. Dan dijawab oleh sahabat Ansar tadi mengatakan angkana, apakah dikarenakan dia termasuk dari kerabatmu, putra bibimu? Kemudian Nabi SAW raut wajahnya berubah dan Nabi tetap mengatakan kepada Zubair, iski ya Zubair, sampai batas kamu cukupi, setelah itu alirkan kepada jarmu, kepada tetanggamu. Dan ini merupakan asbabun nuzul dari ayat fala rabbika la yu'minuna hatta yahkumuka fi ma shajara bainahum. Naam. Kana al-haq min al-ala fal-ala yumsikuhu ila al-ka'bayn. Yumsikuhu ila al-ka'bayn. Dalil sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Amr bin Shu'aib an-nabi hajaddi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi sailil mahruz ayumsika hatta yablugha al-ka'bayn thumma yursil al-ala ala al-asfal. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala alaihi kama fi Al-Fath bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qada menghukumi tentang air yang mengalir ayyum sika hatta yablughal ka'bayn ketika ada perselisihan yang paling atas atau yang paling dekat dengan sumber air thumma yumsik kemudian tahan hatta yablughal ka'bayn sampai sebatas mata kaki setelah itu dialirkan ke yang bawah yursil al-ala ala al-asfal. Thumma yursilu ila man tahtahu wa la yajuz man'u fadlil ma' liyamna bihi al-kala. Seseorang tidak boleh baginya untuk menahan air kelebihan. Liyamna bihi al-kala, yaitu supaya tidak ada rerumputan yang tumbuh. Fahadha ma yajuz. Naam, fahadha ma yajuz. Naam, karena kelebihan air ma di alirkan. Jangan disumbat. Naam. Karena sebagian tempat di daerah pegunungan itu jarang yang punya keran. Kenapa? Karena air mengalir terus. Masuk kamar mandinya, dari kamar mandinya turun lagi ke tempat yang lain. Sehingga tidak perlu pakai keran. Karena dia akan mengalir terus. Sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Dan terus menerus. Nah, sehingga mereka tidak ada yang pakai keran. Kenapa? Karena air di sana yang cukup banyak. Sehingga kalau pakai keran akan tersumbat nantinya. Sehingga biarkan saja mengalir sampai ke bawah. Walil imam ayahmiya ba'dul mawadhi' li ra'yi dawab al-muslimin fi waqtil hajah. Dan untuk imam dia mempunyai keputusan untuk memberikan batasan di daerah-daerah tertentu. Dan manfaatnya juga berguna untuk yang akan mempergunakannya di waktu yang diperlukan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, li ra'yi dawabil muslimin, untuk mengembalakan hewan-hewan ternak kaum muslimin fi waqtil hajah, pada waktu yang diperlukan. Karena yang namanya air kadang ketika musim panas itu debit airnya sedikit. Berbeda dengan ketika musim hujan, air mengalir dengan deras. Sehingga ada waktu-waktu yang di sana atau tempat-tempat, beberapa tempat yang di sana dikhususkan, jangan mengambil yang ini, tapi ambil daerah yang lain dulu agar diperlukan nanti ketika orang memerlukan fi waqtil hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.